بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah berikan pada kita nikmat tiada terkira, nikmat Islam wal iman, nikmat amal saleh, dan Allah beri kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menambah amal kebaikan kita. Sudah berlalu Hari Raya Idul Adha, hari yang agung, terutama bagi mereka kaum muslimin yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka datang memenuhi panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima, dan mereka kita doakan semoga menjadi hajjun mabrur, haji yang mabrur, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saudara-saudara kita yang melaksanakannya. Adapun ikhwafillah barakallahu fikum, dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin sampaikan nasihat pula untuk diri kita pribadi dan kepada ikhwah semua. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, Allah sebutkan dalam firman-Nya, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh mukmin semua itu saudara, maka hendaklah kalian perbaiki selalu, jaga selalu kebaikan hubungan ukhuwah antar kalian. Bertakwalah kepada Allah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan nikmat yang agung ini untuk kita menjaganya agar tetap kita dalam keadaan selalu dalam persaudaraan kita, yang dalam persaudaraan ini akan mewujudkan sekian banyak kebaikan karena rahmat Allah pada mereka, orang-orang yang bersaudara. Dan ketika seorang memutuskannya, bisa jadi putus rahmat Allah karenanya. Kemudian iwafila barakallahu fikum, seperti yang Allah sampaikan, fa'idha farughta fangsab. Bila engkau telah menyelesaikan satu amalan, satu pekerjaan, maka hendaknya bangkitlah untuk kembali beramal yang berikutnya. Setelah kita melaksanakan ibadah kurban, selesai sholat Idul Adha, dan kita telah bersenang-senang dengan kenikmatan yang Allah berikan dari makanan dan juga kesempatan kita dengan saudara kita mengungkapkan kesenangan, kegembiraan, namun jangan lupa ada nikmat Allah yang lebih besar dari semua yang telah kita rasakan itu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna man lam yara ni'matullah alaihi illa fi ma'kulihi wa mashrabihi wa afiyati badanihi falaysa lahu nasibun minal aqli albatah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kita, sungguh barang siapa orang yang dia hanya memandang kenikmatan Allah sebatas apa yang ia makan, sebatas apa yang ia minumnya, atau sebatas kesehatan badannya, maka baginya tidak ada sedikit pun bagian dari akalnya. Dia masih termasuk golongan orang-orang yang lalai. Kenapa? Fa ni'matullah bil Islam wal iman wajadaba 'abdu ila al iqbali 'alaihi wa taladdud bi ta'atihi hiya a'zamun ni'am. Kata beliau rahimahullah taala, sungguh nikmat Allah berupa Islam, nikmat Allah berupa iman yang menarik hamba untuk selalu menghadap kepada Allah subhanahu wa taala, dan yang membuat seorang hamba merasakan kelezatan dalam berbuat taat kepada Allah, hiya a'zamun ni'am, itu adalah merupakan nikmat yang paling agung. Wa hadza innama yudraku binuril aqli wa hidayatut tawfiq, dan ini tidak mungkin akan dicapai kecuali dengan nur cahaya akal yang mendapat hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah apa yang beliau sampaikan ini mengingatkan kepada kita bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kesehatan badan, itu memang semua nikmat dari Allah dan besar nilainya bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itu adalah berkenaan dengan nikmat zahir. Namun ingat, itu bukan nikmat yang hakiki. Kenapa demikian? Karena nikmat ini bisa dicapai oleh setiap makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar yang sudah Allah tentukan. Dan kita rugi kalau kita hanya sebatas itu diberi oleh Allah nikmat ini. Orang-orang kafir ada lebih banyak dari kita jatahnya di dunia ini, makanan, minuman mereka, kesehatan mereka. Kemudian ya fila barakallahu fikum, faedah berikutnya bahwa anna ni'mata haqiqiyan ya ma baika khairu fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa sungguh nikmat yang hakiki itu adalah kenikmatan yang tetap kekal kebaikannya di dunia dan di akhirat. Wahiyal Islam wal iman wa ta'at, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat taat. Karena banyak orang yang diberi Islam tapi dia tidak taat, bahkan maksiat. Diberi nikmat iman tidak beramal saleh, marah ia melakukan maksiat. Nas'alullah salam afiyah. Ingat, nikmat yang hakiki ada nikmat yang kekal kebaikannya dunia hingga akhirat kelak. Maka ya fila barakallahu fikum, banyak orang memandang nikmat Islam ini seperti nikmat yang remeh, nikmat yang biasa, padahal sungguh nanti akan tersingkap hakikat yang sesungguhnya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan dalam suratul Ra'd, Suratul Hijr, tentang bagaimana penyesalan orang-orang kafir. Disebutkan dalam hadis yang menjelaskan ayat tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtama'a ahlun nar finnar wa ma'ahum min ahli al-qiblah man syaa Allah. Kata beliau Rasulullah SAW, ketika dikumpulkan seluruh penduduk neraka di dalam neraka, dan bersama mereka kumpul juga orang-orang dari kalangan ahli al-qiblah, kalangan muslimin, tapi mereka juga di neraka, dari muslimin, mukminin yang Allah kehendaki. Karena ada dosa yang belum Allah ampuni, mereka di neraka dengan kehendak Allah. Qalu, mereka orang-orang mengatakan, ya, orang-orang kafir yang ada dalam neraka berkata, bertanya, ma aghna ankum islamukum wa kasintum ma'ana finnar. Apa gunanya Islam kalian sedangkan kalian kumpul dengan kami dalam neraka begini? Kalian kembali ke neraka bersama kami. Apa jawabnya? Qalu, mereka menjawab, kanat lana dhunubun fa akhadna biha. Ya, kami memang punya dosa sehingga Allah mengazab kami seperti ini dalam neraka ini. Fasami Allahu ma qalu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang mereka perbincangkan. Qala, beliau Rasulullah SAW bersabda, fa umira biman kana finnar min ahli al-qiblah fa ukhriju. Maka diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang ada dalam neraka dari kalangan ahlul kiblat untuk dikeluarkan mereka dari neraka. Fayaqulul kafiru, fayaqulul kuffar. Maka berkata orang-orang kafir ketika itu, ya laitana kunna muslimin fanuhriju kama uhriju. Duhai, sesal diri kami, seandainya dulu kami memeluk Islam, kami menjadi muslimin, niscaya kami akan dikeluarkan dari neraka seperti mereka dikeluarkan. Qal, beliau bersabda, ya, Rasulullah SAW qara'a, Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW membaca firman Allah suratul Hijr, alif lam ra, tilka ayatul kitabi wa qur'an mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Daruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Allah sampaikan dalam ayat ini firman Allah dalam suratul Hijr, alif lam ra, tilka ayatul kitab. Itu adalah ayat-ayat Allah dan kitab Quran yang menjelaskan segala permasalahan dan urusan. Allah katakan dalam ayat berikutnya, rubama yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka semua, mereka itu mengaku dan mengatakan, duhai, seandainya kami beriman, kami menjadi muslimin. Namun Allah mengatakan, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkan mereka, mereka di dunia bersenang-senang makan minum, dan mereka terus dilalaikan oleh angan-angan mereka, maka mereka pun akan tahu akibat perbuatan mereka. Sehingga Allah ingatkan kepada kita ikhwah, boleh kita gembira, boleh kita berbahagia dengan apa yang kita dapatkan karunia Allah di dunia ini, dari harta benda yang kita punya, makanan yang kita nikmati, minuman, demikian pula kesehatan. Namun ingat, apa yang dibalik itu semua, Kita hendaknya lebih bersyukur ketika Allah berikan pada kita Islam, jaga Islamnya. Gunakan waktu dan kesehatan kita untuk bersyukur pada Allah, beramal saleh. Jangan kita bersemangat pada amalan yang lain sementara pada amalan saleh kita kecapean. Capek untuk mencari makan, minum, untuk mencari kesenangan dunia, untuk mencari kepuasan dunia, sementara kita lalai dari kenikmatan yang hakiki. Jangan. Maka Allah ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Telah melalaikan kalian dunia dan membuat kalian bangga sampai kalian datang kubur. Kata Allah, kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kalian pasti akan tahu akibatnya, risikonya. Ini Allah mengingatkan karena sayang kepada kita. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, hal yang perlu kita perhatikan, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita benar-benar mengambil bagian dari nikmat yang hakiki. Pelajarilah ilmu agama, perdalam terus ilmu agama kita. Karena ikhwafil barakallahu fikum, beliau mengatakan ya bahwasanya kita tidak boleh untuk merasa puas dari perkara ilmu seperti kita tidak puas dari perkara dunia. Beliau menyebutkan dalam hadis, dalam ucapan yang lain, dalam kitab Miftah Darus Saadah, dalam kitab Ad-Da'wah Dawat juga beliau sampaikan, halul abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadri. Renungkan ucapan beliau ini, keadaan hamba di dalam kubur itu nanti seperti keadaan hamba, saya ulangi, seperti keadaan hati seorang hamba di dalam dadanya ini. Na'iman wa adzaban, seperti hati di dalam jasad kita, kadang merasa nikmat, kadang merasa sedih, kadang merasa gembira bahagia, kadang merasa susah. Seperti itu hamba nanti dikubur. Ada hamba yang senang mendapat nikmat kubur, ada hamba yang merasa sedih mendapat azab kubur. Wasujanan wantilakan, ada juga hamba yang nanti terpenjara dalam kuburnya, disiksa. Ada juga yang bebas, merdeka dan nikmat di dalamnya. Sehingga kata beliau, fa idza aratta an na'rif an ta'rifa haluka fi qabrika fandur ila hali qalbak fi sadr. Bila mana engkau menginginkan untuk mengetahui keadaanmu nanti dalam kuburmu, perhatikan keadaan hatimu yang ada di dadamu ini sekarang. Fa idza kana qalbaka mumtali'an bashasatan wasakinatan wa taharatan fa hadha haluka fi qabrika bi idznillah. Bila mana hatimu selalu terpenuhi dengan kelapangan, ketenangan, kesucian, demikian pula keadaan kuburmu nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau kita di dunia ini berakhlak mulia, lapang dada, tenang jiwa dan bersih jiwa, begitu nanti keadaanmu di kuburmu. Karena itulah kata beliau, walihada tajidu sahibut ta'at wa husnul khuluq wassamaha aksarun nas tuma'ninatan. Karena inilah engkau akan dapatkan di mana seorang yang dia itu taat kepada Allah dan seorang yang baik akhlaknya, seorang yang lapang hatinya, lapang dada, tidak gampang dendam, tidak emosional, dia akan menjadi manusia yang paling tenteram hidupnya. Fal imanu yudhibul humum, kata beliau, karena iman yang ada dalam dada mereka, kalau iman itu benar, maka iman itu akan menghilangkan segala macam kesedihan. Wa yuzilul ghumum, dan iman akan menghilangkan kegalauan, kegalauan hati. Wa huwa qurratu ainil muwahhidin, dan iman itu menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan, penyenang hati orang-orang yang bertauhid. Wasulwatul abidin, dan iman itu menjadi penghibur bagi mereka orang-orang yang ahli ibadah. Iman akan menjadi penghibur yang sangat membahagiakan bagi mereka orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga yafila barakallahu fikum, beliau mengatakan, man adama tasbih in farajat asarirahu, bila mana engkau selalu bertasbih kepada Allah, kita selalu membiasakan memperbanyak tasbih, in farajat asarirahu, akan terbukalah pintu-pintu kebahagiaannya. Wa man adama alhamdu tataba'at alaihi alkhairat, dan barang siapa yang selalu bersyukur memuji Allah, akan terus menerus datang kebaikan-kebaikannya. Wa man adama alistighfar futihat lahu maghaliq, dan barang siapa yang banyak dan selalu beristighfar, maka akan terbuka segala penghalang-penghalang, rintangan-rintangan hidupnya, terbuka segala kesulitannya. Itu ucapan beliau dalam kitab Ad-Da'wah Dawa Ikhwa Barakallahu Fikum, untuk kita renungkan. Terkadang kita gembira dalam permainan yang melalaikan, bukan ucapan tasbih, tapi kadang ucapan memaki keluar, atau ucapan yang luar daripada itu. Ingat ya fila barakallahu fikum, kita punya lisan ini, jagalah. Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kepada kita, aktsaru ma yudkhilun nas annar al-fam wal faraj, perkara yang banyak membuat seorang itu masuk ke dalam neraka adalah karena mulut dan kemaluan. Mulut yang tidak terjaga, tidak terkontrol. Jangan sampai kita karena ungkapan, luapan kesenangan kita lewat kontrol, kata-kata yang enggak bagus, enggak sopan terungkap, hendaknya kita minta maaf. Kalau ada perbuatan kurang pas, hendaknya kita minta maaf pada saudara kita. Sebab kadang kita menganggap itu biasa, tapi di hati saudara kita itu masih tersangkut di hatinya. Hendaknya ya barakallahu fikum, kita hendak berusaha untuk lapang dada dan untuk sama-sama melepaskan uzur. Nah, ya fila barakallahu fikum, beliau ingatkan kepada kita untuk selalu kita mengoreksi diri kita. Kata Imam Syekh Saleh Fauzan, saya ulangi, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ingatkan kepada kita semua ahlus sunnah, fal wajibu alal insan ay yakhdhar man min hawahu, wajib bagi setiap kita manusia ini, siapapun dia, hati-hati dan waspada, min hawah, dari hawa nafsunya. Kenapa demikian? Fa innahu qad isallimu min ibadatil asnam wal awsan wal ahjar wal ashjar. Sungguh kita bisa jadi kita selamat dari peribadatan kepada berhala. Kita selamat tidak menyembah batu-batuan. Kita selamat tidak menyembah pepohonan wal kubur, dan kita selamat tidak menyembah kubur. Wa ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah, bahkan kata beliau, kita juga mengenal tauhid, kita mengenal sunnah, lakin lam yusallim min ittiba'il hawa. Akan tetapi bisa jadi kita ini tidak selamat mengikuti hawa nafsu kita. Wa hadhi musibatun 'azimatun. Dan ini adalah merupakan musibah besar. Sebab ya fila barakallahu fikum, seperti yang kita sebutkan, hak sesama kita muslimin, hati-hati kita. Jangan sampai kita ini selamat dari bid'ah karena kita mengenal sunnah. Selamat kita dari syirik karena kita mengenal tauhid. Kita tidak menyembah berhala, patung, pohon dan kubur. Namun hati-hati dari hawa nafsu. Kalau sampai kita tidak selamat dari hawa nafsu, kata beliau, fahadihi musibatun azimatun. Ini adalah musibah yang amat sangat besar. Fa'alal muslim ayu hadhira min tibai hawahu. Sehingga setiap muslim hendaknya dia hati-hati dan waspada. Jangan sampai mengikuti hawa nafsunya. Sebab Nabi SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Belumlah beriman seorang di antara kalian dengan sempurna sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku sampaikan. Ya fila barakallahu fikum. Ya, ini nasihat. Maka dari itu sebagai penutup kami sampaikan kepada ikhwah. Beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ar-rasihu fil ilmi law waradat alim minasyubhati ba'da amwajil bahr ma zalat yaqinuhu wala qadahat fihi syakkan. Kita lihat kalau benar diri kita ini sudah kokoh dalam ilmu, kalau benar diri kita sudah mantap mapan dalam ilmu, ahlus sunnah kita sudah paham betul dengan sunnah, tentunya tidak mungkin akan merusak subhat-subhat terhadap keimanan kita. Tidak mungkin akan merusak subhat-subhat dan syahwat terhadap keimanan kita. Walaupun datang seperti gelombang samudra. Dan tidak mungkin akan hilang keyakinan kita. Ya. Dan tidak mungkin akan membuat ragu akan keimanan kita. Makanya ikhwah barakallahu fikum, setelah ini hendaknya kita tingkatkan. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sedikit, karena ini rapuh. Ilmu kita rapuh, sudah sedikit malas menuntut ilmu. Jangan. Teruslah bersemangat untuk menggali, memperdalam ilmu, agar pondasi-pondasi ilmu kita ini tertanam kokoh dalam jiwa kita, kokoh dalam relung hati kita, sehingga subhat akan bisa kita tepis, syahwat akan bisa kita kendalikan dan kita kekang, sehingga akan nampak tetap keindahan ukhuwah kita di atas sunnah ini. Dan iwafila barakallahu fikum, cara untuk mengetahui kekokohan kedalam ilmu seseorang itu dengan melihat seberapa tegar dia, seberapa tenang dia, dan seberapa kokoh dirinya dalam menghadapi subhat maupun syahwat. Itu akan nampak sejauh mana kedalaman ilmunya. Begitupun nafila barakallahu fikum, seorang yang dangkal ilmunya, ketika datang satu subhat, jangankan yang besar, subhat yang kecil sudah tak kapar. Datang syak keraguan, sampai dia bicara, lebih baik aku dustai ustaz daripada aku dustai diriku sendiri. Nafila barakallahu fikum, ragu, subhat sedikit datang goyang. Janganlah seperti itu. Ya, ambil pelajaran betapa mudah kalau orang sedikit ilmu, dangkal ilmunya, datang sedikit subhat, goyang. Datang lagi fitnah, goyang. Sungguh ikhwah, perbanyak dan perdalam ilmu. Karena apa ya barakallahu fikum, ya? Untuk menghadapi itu semua kita harus terus tekun dan kokoh dalam belajar ilmu barakallahu fikum. Barangkali nasihat kami cukup sampai di sini ya ikhwah. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita semua, pertama untuk selalu bertakwa pada Allah Ta'ala, dan kedua jaga pelihara ukhuwah kita, tingkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu, untuk kita bisa terus kokoh menghadapi ujian dan fitnah yang akan datang, yang tentunya lebih berat dan lebih sulit untuk kita hadapi. Maka dari itu barakallahu fikum, kita bersyukur insyaallah beberapa waktu mendatang akan ada kunjungan dari syekh kita untuk mengadakan daurah di tempat kita ini. Kami harapkan kita semua bisa untuk bersenang hati, bergembira, bahagia, menyambut dan mempersiapkan masing-masingnya untuk kebaikan kita bersama tentunya dan muslimin seluruhnya. Wa barakallahu fikum, saya mohon maaf, saya mohon pamit. Subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.